telah hilang rasa cinta yang ku simpan untuk kamu, tapi ku akan menunggu, menunggu dirimu. Malam ini aku ingin engkau ada di sampingku, walau apapun yang terjadi. Malam ini aku ingin engkau ada di sampingku, walau apapun yang terjadi. Ku ingin dirimu. Malam ini.